nafasmu kadang tersengat. Memikul beban yang makin sarah, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Palumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Thank you.

terlaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpaham di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin sarat. Kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Pipimu gambaran perjuangan. Palumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Semangat tak pernah pudar, meski pangkamu kadang gemetar, kau tetap setia. Setia. seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan. Aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan. Milikku lagi. Jungle.